fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, torre, torre, torre. Move on dari dalam kota, ritam burung ku beranjak. Ubah pola pikir kata, terus maju dan bergerak serentak. LPLC motherfucker, dekan usi sleepy mano, unikos numero uno. Semua usaha terkerah akan jadi sia-sia kalau kita menyerah cuma karena mereka berhenti tiba-tiba saat akhir telah dekat. So we gotta keep it up, persetan yang mengambat. Aku bisa, kamu bisa, kita udah buat bukti. Kalau lau masih ragu, semua ini gak berarti. Semua nilai juang yang gak akan pernah terganti. Jangan karena pesimis tuh kita semua mati. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Yeah you can, yeah we can, we keep it up. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Yeah you can, yeah we can, we keep it up. Nunca vamos a parar, porque vamos a ganar. Aquí vamos a estar, no dejamos de volar. Tetap fokus dengan yang kulakukan. Selamat sambil tangan telah aku taklukkan. Dan ini cara kami bersuara. Tuangkan inspirasi lewat tata aksara. Deret dan rima kulantang berkumaran. Entahkan mikrofon sejauh mata memanah. Persetan dengan segala cerut efeksi. Kembara idiota dengan sajian diksi. Selalu berpikir positif adalah kunci. Tetap bergerak dalam setiap amunisi. Keberuntungan berpihak pada mereka yang berani. Mari bangun dan kita coba bangkit kembali. Don't afraid, put your hands up. Jaga semangat, jangan pernah putus asa. Kita terlahir sebagai pemenang, bukan yang sembunyi tangan macam pecundang. Nunca vamos a parar, porque vamos a ganar. Aquí vamos a estar, no dejamos de volar. Nunca vamos a parar, porque vamos a ganar.